sebagai pertanda saat tuk lupakan kisah lama. Dan kini kau tahu ku hadir hanya untukmu. Engkaulah cintaku. Dirimu adalah dewiku. Dapatkah cinta ini bersemi antara kita berdua? Jangan ragu untuk menggapai untuk